Betapa indah namamu Rasul, siapa dirimu wahai Muhammad, jutaan lisan menyebut namamu, hancurlah aku salak yang hadirnya rame cuman jawab salamnya belum kom, buah salak buah pepaya yang jawab salam kompak saya doain punya mantu orang kaya. Weleh weleh weleh, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadar rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala hadzal nabiyil karim, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma sekali lagi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sampai ngecelong itu kacang dia. Wa qala nabiyyuna wa maulana Muhammad. Gila males amat ya jawab salawatnya. Wa qala nabiyyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina was syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak pengatur acara penyusun waktu yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Hadratal fudala'il kiram para masyayikh, para kiai, para tuan-tuan guru kita yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Juga guru kita, Al-Mukarram Bapak Lusan Ahmad Sutedi. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah panjangkan umurnya. Amin apa, Mak? Allah sehatkan badannya. Allah mudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal. Teristimewa yang sangat kita hormati juga. Wabil khusus Bapak Lurah Kelurahan Ciater beserta seluruh staf jajarannya doakan Pak Lurah biar panjang umurnya, biar sehat badannya, biar banyak duitnya. Kalau duitnya banyak mudah-mudahan bisa ngasih warganya. Masih lebih duitnya mudah-mudahan bekal modal kawin. Amin apa jangan? Lurah kayaknya kencang banget aminnya. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai. Apa? Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang sangat berbahagia pada malam hari ini melainkan ungkapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah berkat kudrah iradah serta inayah Allah pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat yang begitu banyak, terutama Allah masih beri kita nikmat iman. Amin. Susu datang. Ini susu siapa nih? Nikmat Islam. Amin apa? Jadi ngeliatin susu ya. Nikmat sehat wal afiah. Nikmat panjang umur sehingga pada malam hari ini seluruh jamaah bisa langsung melihat saya boy anak jalanan. Alhamdulillah. Harapan akhir kalau pada malam hari ini kita ngumpul bareng di tempat ini, semoga nanti di yaumul qiyamah Allah kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Selawat ma'asalam teriring doa sama-sama kita hancurkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat mulia, seorang rasul yang sangat ketindukan berjumpa dengannya walaupun lewat mimpi kita, seorang nabi yang sangat kita idam-idamkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Makanya sebelum bicara panjang lebar, sama-sama kita hadirkan baginda rasul ke majelis kita pada malam hari ini. Kita sapa rasul, kita lantunkan salawat nabi sebagai ungkapan cinta, rindu dan sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kira-kira kalau saya ajak baca salawat mau apa enggak? Yang keras mau apa enggak? Ibu-ibu siap? Ibu-ibu siap? Yang panjang apa yang pendek? Panjang. Yang keras apa yang lembek? Hah? Keras. Salawatnya. Bareng-bareng kita baca salawat. Salatullah, salamullah. Yang di belakang. Siapa? Kalau tidak mau bantuin. Kalau tidak mau nanti mati jadi memet. Mau apa enggak? Ibu-ibu J. juga ngaji, tapi ngaji jangan ngerumpi. Ada gak yang suka ngerumpi kalau ngaji? Mana orangnya? Kalau ngaji sambil ngerumpi, suaminya kawin. Ketemak lo itu. Zaman sekarang zaman pusing-pusing. Zaman sekarang zaman banyak orang pada maling, anak perawan pada Allah. Nenek-nenek di ribon. Na'udzubillahi min. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah yang kedua kali kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Pada malam hari ini, seluruh kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah calon-calon ahli surga. Insya Allah akan bersama baginda Rasul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab kita sepakat pada malam hari ini merayakan, memperingati hari dilahirkannya baginda Nabi kita Muhammad. Saya tanya, kira-kira Nabi lahir tanggal berapa? Tanggal berapa? 12 Rabiul. Sekarang udah tanggal berapa? Hah? 10. Tanggal 1 Rabiul akhir. Gak jadi mundur lagi ya. Lahirnya 12 Rabiul awal, kita rayain kelahirannya tanggal 1 Rabiul akhir. Kira-kira boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Jangankan baginda Rasul, kita saja nih warga Ciater, masya Allah, kadang-kadang datang hari kelahiran kita rayain ulang tahunnya. Betul tidak? Ibu yang punya anak, anak umur 3 tahun, biasanya ada lilin angka. Umurnya 5 tahun lilinnya. Umurnya 8 tahun lilinnya. Neneknya 80 tahun lilinnya. Begitu ditiup bukan lilinnya mati, neneknya modal. Kebanyakan lilinnya. Makanya besok-besok di Ciater kalau ada nenek-nenek yang mau ulang tahun, jangan niup lilin, suruh niup obor. Begitu ditiup menggembos ke mukanya. Na'udzubillahi min. Rasul tidak demikian. Gak pakai lilin, gak pakai kue ulang tahun. Apalagi nih kita nih ulang tahun, kadang-kadang suka dinyanyiin udahnya. Happy birthday to you. Hah? Tidak dengan maulidur rasul, hari kelahiran baginda rasul, tidak harus dan tidak sama dengan apa yang kita rayakan dalam kelahiran kita. Betul lah, betul tuh. Makanya luar biasa. Ini yakin yang mendorong kita untuk memperingati hari kelahiran baginda rasul adalah satu dasarnya. Kenapa? Karena rasa cinta yang begitu mendalam dalam hati kita. Betul apa tidak? Kira-kira nih yang muda pemuda, kira-kira cinta sama Nabi apa enggak? Cinta sama Nabi? Ahwat cinta sama Nabi? Sama saya? Suwe amat ya. Ibu-ibu cinta sama Nabi? Sama saya? Ya nenek-nenek embung saya gitu. Insya luar biasa cinta kita kepada baginda Rasul, rindu kita kepada Rasul, insya Allah akan dibalas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Aku cinta, cintaku kepada Nabi. Bisa, bisa. Coba bareng 1, 2, 3. Aku cinta, cintaku kepada Nabi. Aku rindu. Aku rindu, rinduku. Aku kangen. Aku kangen, kangenku kepada. Aku sayang. Aku sayang. kira-kira Nabi cinta kita apa enggak? Nabi cinta ibu-ibu apa enggak, Bu? Ustaz kok nanyanya begitu? Ya kita cuma takut kalau kita begitu cinta sama Nabi, sementara Nabi tidak membalas cinta kita. Na'udzubillahi min. Kita pengen cinta kita terbalaskan. Amin ya Rabbal. Kan enak kalau begitu. Kata Bang Haji kan begitu. Bila cintaku yang kencangan apa dikit ah. Bila cintaku oh bahagia, namun bila ku tak sadari, nenek-nenek yang bisa nagin hati. Alhamdulillah. Jauh sebelum kita terlahir ke dunia ini, yakin husnudzon kepada Rasul dan Allah, baginda Rasul adalah orang yang pertama kali dan lebih dulu cinta kepada kita. Mana buktinya? Sebelum Rasul meninggal, sebelum Israel menjemput ruh baginda Rasul yang mulia, kalimat terakhir yang beliau adalah kalimat ummati, ummati, ummati. Tiga kali kita disapa baginda Rasul, bukan anaknya, bukan istri dan sahabatnya, tapi Rasul panggil kita umatnya. Artinya Rasul sebelum meninggal pun masih ingat kepada kita. Rasul sayang, Rasul cinta kepada kita. Alhamdulillah. Cuman bicara cinta gampang siapapun bisa, apalagi ini anak muda, lebay-lebay bahasanya, betul tidak? Kadang-kadang sedang memadu kasih malam minggu di bawah pun onje. Masya Allah. Biasanya ngerayu pasangannya dengan gaya-gaya mautnya. Nek, ada apa? Tahu gak kamu bedanya kamu dengan cacing? Jelek amat ya. Gak tahu tak. Kalau cacing bikin lubang di dalam tanah, kalau kamu bikin lubang di hati abang. Dibales sama neknya, abang tahu gak abang bedanya abang sama burung buang? Jelek amat ya. Saking keselnya kita, kagak ada bedanya neng. Bedanya bang kalau burung buk bikin sarang di atas pohon, tapi abang bersarang di hati saya. Alhamdulillah. Inilah cinta dengan romantika keindahan, inilah cinta dengan keindahan dan kemesraan. Tapi cinta kepada Rasul, kita butuh pembuktian dan pengorbanan. Betul apa tidak? Ini ibu yang pernah masa muda dulu, nih yang anak-anak muda nih, kalau menyatakan cinta, kadang-kadang ada yang menyatakan cinta dengan memberikan otak. Tahu otak? Coklat. Ada juga yang menyatakan cinta dengan membelikan aco raso. Ada juga yang menyatakan cinta dengan memberikan ilok. Ilok kurang modal itu. Ada lagi kalau Pak Lurah dulu menyatakan cinta kepada sang istri, apa kata istrinya? Sekuntum mawar. Adau pada apa yang kau berikan di malam Jumat. Serem amat ya. Alhamdulillah. Lalu apa tanda cinta kita kepada baginda Rasul? Apa kita bawa sekuntum mawar merah ke makam Rasul? Tidak harus. Apa kita bilang tiap hari di rumah kita, Muhammad I love you, Muhammad I love you, kata ibu-ibu di rumahnya. Begitu ada tukang sayur lewat namanya Muhammad, kata ibu-ibu, Muhammad I love you, Muhammad I love you. Kata tukang sayur, gila lu, gila lu. Minimal kalau kita cinta rindu kepada Rasul, sebut nama Rasul lewat salawat yang sering kita baca. Insya, suka baca salawat? Ini akhwat suka baca salawat? Insya. Apalagi zaman sekarang salawatan udah banyak dimodifikasi dengan berbagai macam alat, betul tidak? Ada marawis dengan ben taboknya, ada hadroh dengan ben kepretnya. Gak apa-apa, silahkan. Cuman kalau kita gak bisa nurutin lagu marawis, jangan dipaksakan. Bebas, ibu seneng sama cita-cita tak juga boleh pakai lagu cita-cita tak. Bisa gak? Salawat pakai lagu cita-cita tak bisa? Bisa? Serius loh. Bisa gak Neng? Ibu bisa Bu? Contohin jangan. Nah, contoh solawat lagam cita-citata. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah sakit, sakit. Gimana sakitnya Bu? Masya Allah. Ustaz saya mah seneng sama Ayu Sinti. Siapa? Ayu Bunting. Ayu Ting Ting. Boleh gak salawat pakai lagam Ayu Ting Ting? Boleh gak? Boleh apa enggak? Bisa enggak? Bisa. Coba bagaimana? Contohin jangan. Boleh. Contoh salawat lagam Ayu Ting Ting. Ya Nabi, ya Nabi, salamun alaik. Ya Rasul, salamun alaik. Ya Habib, salamun alaik. Salawatullah, salawatullah. Sik asik, sik asik. Widih. Awalnya salawat dan ujung-ujungnya kenal dirimu, alhamdulillah. Bahkan ada orang Sunda, Ustaz saya mah gak bisa pakai lagu zaman sekarang. Nenek mah bisanya pakai lagam Sunda. Boleh apa enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Solawatan pakai lagam Sunda. Salatullah salamullah. Ya Allah. Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Bisa gak kira-kira? Coba yang muda-mudi ibu-ibu bisa Bu? Coba kalau bisa bareng 1, 2, 3. Salatullah salamullah. Ya Allah. Ala toha. Ya Allah. Salatullah salamullah. Ala suami pulang kerja minta dibikinin kopi. Mak bikinin kopi. Salatullah salamullah. Insya Allah digablok. Nah, laginya minta dibikinin kopi malah joget. Alhamdulillah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul limay yusalli wa yusalli kenikmatannya Allah sediakan buat orang yang rajin baca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi yang pertama, yuk hasil muludan kita sering basahi mulut kita dengan lantunan-lantunan salawat Nabi sebagai ungkapan cinta, rindu dan sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, apa sih tujuan Allah mengutus baginda Rasul? Kalau bicara tujuan Rasul diutus oleh Allah, banyak hadirin. Di antaranya yang paling utama, Rasulullah diutus oleh Allah liislahil akhlak, untuk meluruskan, memperbaiki akhlak kita manusia. Kenapa? Lihat dalam sejarah sebelum Nabi terlahir, bagaimana akhlak dan budaya orang Arab. Begitu hancur akhlaknya, begitu bobrok budi pekertinya, sampai puncak kebobrokannya. Kalau orang Arab, orang Quraisy dulu mabuk, tidak cukup satu gelas, dua gelas, satu ember dia tenggak, nyisa di ember, dibanjurkan ke badannya. Gila gak? Orang sekarang mabok paling sebotol dicampur-campur yang disebut dengan oh. Padahal jangan kata agama, penyanyi juga kan ngelarang. Tutupan botolmu. Udah. Baik sih Neng. Kalau main judi tidak cukup dengan uang dia uang habis, rumah dia jadikan taruhan. Rumah habis, surat tanah dia jadikan taruhan. Rumah, surat tanah, uang habis, bini sendiri dia jadikan taruhan buat main judi. Ditidurkan di meja, begitu kalah udah dikasihin sama yang menang. Gila enggak? Gila enggak? Na'udzubillahimin. Kira-kira di Ciater ada yang suka main judi apa enggak? Banyak. Yang main gaple ada? Saya doain yang suka main gaple cepet mati. Mati kebiasaannya. Amin ya Rabbal. Orangnya masih hidup, suruh tobat dulu insya. Makanya yuk sama-sama melalui peringatan maulid, momentum yang sangat tepat untuk memperbaiki akhlak kita, akhlak kepada sesama, juga akhlak kita kepada Allah subhanahu. Anak dengan orang tua harus bagus akhlaknya, istri kepada suami, suami kepada istri, tetangga dengan tetangga, kudu akur, kudu bagus akhlaknya insya. Ibu kira-kira ibu-ibu yang hadir pada malam hari jadi ibu-ibu solehah apa belum? Solehah apa belum? Kagak tahu. Insya Allah. Ayo contoh akhlak Siti Khadijah. Khadijah itu kalau Rasul mau berangkat dakwah, berangkat perang, dihantar ke depan pintu. Rasulullah mau berangkat perang, mau berangkat dakwah, hantar ke depan pintu. Kira-kira ibu-ibu kalau lakinya mau kerja, anterin ke depan pintu apa kagak? Borok. Kadang-kadang perginya kayak kagak tahu. Besok antarkan ke depan pintu, titip bahasa cinta kepada sang suami. Insya mohon maaf lahir batin, saya mau berangkat ceramah, berangkat ngaji, bini saya selalu antar saya ke depan pintu. Di depan pintu biasanya istri saya doakan saya, titip bahasa dalam hatinya, Abi mau berangkat ya, iya, hati-hati Abi, iya, jaga cinta kita dalam hati Abi. Terbaik ya. Kata saya insya Allah bunda sekuat hati dan tenaga kan ku jaga cinta kita sampai mati. Alhamdulillah. Bunda ya Abi, kau adalah hatiku, kau belahan seperti sampai. Inilah artis-artis GGS, ganteng-ganteng setan. Na'udzubillahimin. Cium tangan bun, mau berangkat kemana? Oh, Ciater, Serpong. Cium tangan. Ibu suka cium tangan suami enggak? Suka cium tangan suami enggak? Kapan? Nagis tralala ini. Lah modelnya nyium tangan laki lo barang doang. Kayak yang iya bayi itu minta maaf ya Allah, lakinya belum nyampe ke rumah udah ditambruk sama bininya sampai jatuh lakinya musuh ke gua. Bapak maafin saya banyak dosa Pak. Kayak yang iya nangis mewek sampai ingus keluar nonton. Dua hari, tiga hari beras habis monyong lagi baik. Positif yang begitu. Pemumun. Ada Po Juju, Po Dewi, Bu Ipat, ada semuanya. Emang komplit ya terma ya. Alhamdulillah. Cium tangan bun. Beres cium tangan, tangan saya diturunin. Tapi aneh, setiap kali cium tangan saya, istri saya nggak pernah lepasin tangan saya. Lepaskan bun, enggak ah. Lepaskan bun, jangan. Mau apa? Tatap mata bunda. Mata bunda, kata pikiran saya ya, gua hipnotis ini pada kagak jadi begininya. Tatap mata bunda. Kenapa? Bunda berdoa kepada Allah. Silahkan bun, aminkan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Kata saya amin. Saya udah husu-husu aminnya. Dia ngedoa. Kata dia, berangkatlah saya, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Doa ku sertakan. Ini bocah pada apa? Alhamdulillah. Besok laki mau berangkat kerja mau ngojek. Ayo. antarkan dengan nada-nada seperti tadi. Besok di depan pintu, berangkatlah Udin, hati-hati di pangkalan. Coba hati suami mana yang tidak terenyuh hatinya, tidak bahagia, mau berangkat dakwah. Kalau bapak berangkat kerja, dihantarkan dengan nada-nada cinta yang begitu indah. Saya bilang kepada istri saya, Bunda, sepulang nanti Abi dari teater, Bunda mau dibawakan oleh-oleh apa? Saya tanya begitu. Dia jawab, aku tidak minta. Teater, Bunda mau dibawakan oleh-oleh apa? Dia bilang, aku tidak minta emas permata dan ada saya emas embung permata embung peledik, nah begitu kata saya. Bunda maunya apa? Tapi yang ku mau Abi pulang tetap membawa berkat dan amplop. Amplop juga. Alhamdulillah. Itu mah modus. Makanya saya kalau habis ceramah di mobil, amplop saya buka. Saya ambil selembar-selembarnya. Sebab kalau udah ke rumah biasanya orang kebagian baik. Sampai ke rumah tuh duit yang selembar dua lembar saya sembilin di kitab. Lah coba kalau setahun ada 70-80 kali ceramah, satu tahun dibuka berapa duitnya itu? Kemarin kejadian pas bulan puasa, habis subuh saya ketiduran, bini saya rapi-rapi kitab, pas kitab yang ada duitnya dibuka sama dia, ngebrolok semua tuh duit. Dia bangunin saya, Abi bangun, kenapa? Nemu duit di mana? Di kitab. Sialan. Pikir saya begitu, segini bini ustaz, apalagi bini RT. Ada Bu RT, ada. Ini mah RT di Amerika, bukan di teater. Kalau di teater mah enggak. Enggak salah lagi ya. Ayo berakhlak yang baik. Siti Khadijah, kalau Rasul ada di rumah selalu dandan. Kira-kira ibu suka dandan apa tidak? Suka dandan apa enggak? Suka sama suka, cuman dandannya kalau mau ngaji, betul tidak? Itu ngaji, Masya Allah. Dandan selemari pakai, dicobain semuanya. Emas rembel tiap jari. Begitu masuk majlis, Assalamualaikum. Gerah ya? Maknok yang begitu tuh. Apa yang begitu? Dandan kalau mau kondangan, betul tidak? Kondangan goceng, anak empat dibopong semua. Nyendok nasi sepiring melentung semua. Ada pisang-pisang dibunta. Uli dibungkus. Pulang kondangan ngomong sama bocah-bocah, mak kondangan lagi untung banget ini mah. Yang begini bukan kondangan, merampok. Mau ngaji, mau kondangan, mau arisan, mau besan, dandan luar biasa. Maaf, di rumah, kalau suami ada di rumah, kira-kira suka dandan apa enggak, Pak? Suka dandan apa enggak, Pak? Boro-boro dandan, kadang-kadang dandan juga, Masya Allah, udah tau malam Jumat, ngaji pipi pakai bedak putih sampai neplak banget. Giliran tidur sama laki, lap pipi dibolehin autan. Begitu lakinya ngeletak pahit. Akhirnya yang mati bukan nyamuknya, lakinya jengker. Siapa yang mati? RP Ciater. Suwe amat ya. Na'udzubillah ini. Kalau mau ngaji pakaiannya bagus-bagus, mau tirin sama lakinya, kadang-kadang pakai pakaian kebangsaan dapur. Apa kira-kira? Daster butut yang udah pada soek. Pakai kacamata yang satu talinya udah merintil. Yang satu putus pisang. Disambung sama peniti. Lakinya nyikap ngejerit tuluk. Waduh! Ngapa bang? Ada bangsa? Na'udzubillah ini. Ada yang begitu? Ada. Banget amat ya, mau tidur sama suami udah tahu malam Jumat, kaki pada cemong, ketek gondrong, mana warnanya pirang-pirang, udah kayak bulu jagung, tetebak kipas angin, lakinya ngambuk, mongke, we, apa bang, ketek bus we, udah kayak RT Ocit, rambut ruang rubik acak-acakan, tahu ruang kayak rambut nih. kunci, mati lampu, melindur, duduk di tengah ranjang, ada bayangannya doang di tembok. Begitu lakinya masuk kamar buka pintu prekek, la ilaha illallah hayyul qayyum. Ngapa Pak? Curi. Ini mama, oh kata gua setan. Lakinya mengedek-dek kagak bisa bangun-bangun. Sampai pegel dengkulnya. Masuk Pak, enggak ah pegel. Kebetulan di depan pintu ada air. Akhirnya suaminya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mau, mau, mau. Tanggapin. Udah hilang Pak? Belum. Udah belum Pak? Belum. Habis minum lumayan rada tenang, tapi dengkulnya masih ngedek-dek juga. Alhamdulillah ngasih air orang colokannya. Thank you, thank you, thank you. Masuk Pak, lakinya masih ngejongkok depan pintu. Enggak ah, daripada puyeng lakinya mending nyanyi. Kata lakinya, bagaimana aku kan betah di rumah. Bantuin apa? Setiap datang kau tak ada di rumah. Ada juga udah tidur pules. Jangankan menyambut dengan senyum manis, secangkir kopi tak tersedih. Ha, oh, udah kayak Tarzan. Oh, oh, oh. Bininya kesel, turun ngegejulik dari ranjang, beritulah bapak nyanyi, lihat noh jam berapa, jam 12 mah, anak kita tuh 7, lah kan gara-gara bapak. Lah gua disalahkan sama lu juga kan, iya dah. Lihat noh jam 12 anak kita udah 7, saya perhatiin bapak ini sering pulang malam. Kenapa bapak ini sering pulang malam? Kata siapa? Kata siapa? Kata bininya, lakinya jawab, ku pulang. Astagfirullahaladzim. Karena mencari di luar. Oh, ngejablay. Salah enggak suaminya? Salah enggak? Salahkah? Dosakah? Udah ah. Jadi satu album tuh. Ayo mulai sekarang ibu dandan. Ustaz, saya mah kadang-kadang serba salah. Sekalinya dandan ditumben-tumbenin. Betul tidak? Makai minyak wangi, lakinya bilang, tumben lu pakai minyak wangi. Emang kenapa? Lakinya bilang, biasanya tak pakai minyak wangi. Langsung joget bae lu ah. Udah mau gede joget bener kesini. Pak Amir, alibi ada bekas orang mati. Pakai baik bagian. Bedaknya Ustaz gak beli yang mahal, yang murah meriah. Apa itu? Herosin. Pakai. Insya ibu yang bagus akhlaknya seperti Siti Khadijah, amin ya Rabbal. Suami juga yang bagus akhlaknya kepada istri, sebab kadang-kadang ada juga laki yang PA. Ada suami yang mana tandanya? Satu, kalau ngasih duit sedikit mulu, giliran ngasih belanja 20 ribu, nyawer artis 200 ribu. Ada di teater? Ada. Laki siapa ya? Na'udzubillahimin. Kita juga kepada orang tua yang bagus akhlaknya, jangan sengaja ini zaman udah modern, udah hebat, manggil orang tua mentang-mentang di kota, mak dipanggil nyokap, bapak dipanggil bokap, nenek dipanggil nyakop, mbahnya dipanggil nyokep. Na'udzubillahimin. Ketemu guru bukan assalamualaikum, hai bro. Kata gurunya, lu tahu baik gue lagi turun bro. Ya Allah, ya Karim. Ayo, yang benar akhlaknya, cium tangan orang tua, cium tangan guru kalau ketemu. Ini mah kadang-kadang udah lebah cium tangan aja udah kagak bener. Kalau dulu kita diajarkan nyium tangan orang tua, nyium tangan guru, benar emang dicium pakai mulut kita. Begitu. Bocah sekarang coba cium tangan orang tua, ditempelin ke jidat, ditempelin ke pipi, besok-besok ke pantat. Na'udzubillah ini. Makanya kurang berkah. Pendidikan boleh tinggi, pekerjaan boleh bagus gajinya, tapi keberkahan dalam hidup tidak ada. Kenapa? Sopan santun kepada orang tua tidak dipakai. Na'udzubillahimin. Jadi yang pertama, ayo sama-sama kita perbaiki akhlak kita. Yang kedua, biar singkat nanti ada guru kita, Kiai Nur Fadilah atau Kiai Dile, nanti lebih panjang lagi beliau, 5 menit lagi. Yang kedua, tujuan Nabi diutus oleh Allah adalah li islahil ibadah, untuk memperbaiki, meluruskan cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Makanya yuk sama-sama melalui peringatan Maulid Nabi kita tingkatkan ibadah kita kepada yang belum mau sholat kudu mau, yang belum doyan ngaji kudu mau, insya. Tapi insya Allah kalau di Ciater anak-anak mudanya kompak ngajinya, amin. Ya Rabbal, kalau anak-anak muda kompak ngajinya, insya Allah besok subuh, insya Allah di masjid penuh sama nyamuk. Kadang-kadang itu masjid, itu musola, kadang-kadang dikuasai sama aki-aki. Betul tidak? Emang kenyataan gak di kota, gak di kampung. Musim hujan, jam 4 yang bangunin kita aki-aki. Ayo, ini udah jam 4. Bangun. Udah bangun, wudu, abis wudu tidur lagi. Lah, keder nih bangunin orang. Aki-aki lah, kalau aki-aki tahim kan masya Allah suara juga melengki. Ya hayu, ya qayyum, la ilaha illallah. Ini kedengeran orang Cina jadi ban ledakan. Haiya, pagi-pagi sapi siapa yang ngabrak? Gua aki-aki lagi tahim lah, aki-aki ngabrak. Anak muda dong tarhim nih yang pakai sorban. Kalau subuh besok jam 4 tarhim kan enak. Ya Arhamar Rahimin, Irhamnak. Enak kedengerannya. Ibu yang lagi pulas juga ngedak-ngedak bangun. Ih, ini melain yang tarhim. Pasti lihat buset si ucup. Lembut baik tidurnya. Jangan ibadah, ayo perbanyak ibadah di rumah, ibadah di sekolah juga, biar jadi ibadah dimanapun kita berada, niatkan, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu. Ibu di rumah cuci baju juga ibadah, masak nasi, ngepel lantai, mandiin anak, nyusuin anak, nyusuin bapaknya. Hah? Ibadah. Ngablok kata opi, seru banget. Ini mah ibu-ibu, insya. Ibadah, cium tangan suami, ibadah. Cium pipi suami, ibadah. Tanya sama guru kita Bapak Kiai Saifuddin Zuhri, masya Allah, kalau nyium pipi suami emang ada pahalanya? Jelas ada. Apa Pak? Bunda, ibu kalau cium pipi suami niat ibadah karena Allah, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Hajar itu batu, Aswad hitam. Kebenaran punya laki keling. Lu cocok banget. Ya, besok pulang aja 10:30, pulang ke rumah lakinya lagi ngedatang di balai ngorok beri mangap, udah jangan banyak tanya. Nah, ini dia Hajar Aswad. Celepot. Yang udah punya suami, tapi yang belum punya suami jangan coba-coba pacaran, cium-ciuman, ada pahalanya apa enggak? Ada. Ada pahalanya. Mudah-mudi pacaran cium-ciuman ada pahalanya. Apa pahalanya? Pahalanya sama dengan nyium pantat monyet. silakan bayangkan. Na'udzubillahi min. Jangan, belum waktunya. Insya. Jadi yuk sama-sama melalui peringatan Maulid pada malam hari ini, tingkatkan akhlak kita baik kepada sesama, terutama akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tingkatkan kualitas ibadah kita, baik ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah. Insyaallah kalau ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahagia dunia akhirat akan diberikan kepada kita. Amin ya rabbal amin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Insyaallah hikmah maulid berikutnya panjang lebar akan disampaikan oleh guru kita yang sudah nampak hadir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tidak enak didengar, atas nama kebodohan pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mau maafin saya enggak? Mau maafin saya enggak? Insyaallah lain waktu dan kesempatan kita berjumpa kembali. Amin ya rabbal. Sebelum salam, mohon maaf kepada tuan-tuan guru, kepada para jamaah, kepada kiai, saya tidak bisa sampai selesai karena besok pagi ba'da subuh mau ke Bandung. Jadi acara agak pagi harus dipersiapkan. Insyaallah ini acara paling tidak sampai jam 3 pagi. Siap sampai jam 3? Ya. Ngapain? Ngeliatin lampu doang. Insyaallah. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa sih bang, tahu aja. Sadaqallahul aliyul azim. Hadrotil mukarramin yang mulia, segenap para alimil ulama, para asatidah, para orang tua, para guru, para tokoh masyarakat yang kami muliakan, wabil khusus segenap para guru-guru kita yang hadir Di antaranya guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Irfan Yasin, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Sutedi selaku Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah Bapak Haji Nasan Wijaya, dan hadir pula tadi Bapak Sekcam kita. Wabil khusus yang baru saja menyampaikan nasihat mau'izah hasanah buat kita semua, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Taufikur Rahman. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Segenap pengurus DKM Musholah Al-Mu'awanah, panitia penyelenggara peringatan maulid, para tokoh masyarakat yang lainnya yang gak sebut namanya atu-atu karena memang gak ada catatannya, dan segenap para ibu bapak hadirin wal hadirat jamaah majlis zikra maulidir rasul yang insyaallah kumpul dan hadir kita malam hari ini, Allah catat sebagai amal ibadah. Dan kumpul kita malam hari ini senantiasa mendapatkan berkah. Amin. Amin apa bu? Amin. Ya Allah amin pakai disuruh. Mudah-mudahan kumpul kita malam hari ini mendapat berkah. Amin. Syukur-syukur bisa ke Mekah. Amin. Bisa tawaf di Ka'bah. Amin. Bisa nginep di Mina dan Muzdalifah. Amin. Bisa sa'i di Safa dan Marwah. Amin. Bisa wukuf di Padang Arafah. Amin. Bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Pulang haji rizki kita bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa beli tanah. Syukur-syukur bisa beli sawah. Syukur-syukur bisa beli rumah. Syukur-syukur bisa beli mobil yang mewah. Syukur-syukur bisa nyalonin lurah. Dan syukur-syukur bisa nikah. Amin ya Rabbal. Para bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, tadi telah banyak nasihat yang disampaikan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Taufikur Rahman. Saya sekedar makmuman saja sama beliau bahwa peringatan maulid yang kita laksanakan malam ini merupakan perintah dari Allah. Kenapa saya katakan ini perintah dari Allah? Karena Allah sudah bilang dalam Quran jelas ayatnya, sering kita baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ini kalau bahasa kitanya nih, contoh itu Nabi, contoh. Timbul pertanyaan lagi, Ustaz, apa yang saya mau contoh? Kan Nabinya udah gak ada, Rasulnya udah wafat. Kalau Kiai Zuhri orangnya masih ada, gampang kita contoh, gampang kita tauladani. Ini Nabinya udah gak ada, Rasulnya udah wafat. Berarti kalau Rasulnya udah gak ada, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Bener bu? Ulama dulu pada cerdas, beliau pada bikin sejarah pakai lagu. Timbul yang namanya Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Maulid Simtudurur, ada Maulid Abdiya Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Cuma kita kadang-kadang ngamarawi apal, sampai kulit-kulitnya apal. Pasti tanya isinya au. Bener Bu? Ya kita ngaji dikit. Makanya pengarang rawi di rawi udah bilang tuh Pak, nahnu jironum bidal harami haramil ihsani wal harami. Ada di rawi. Tahu artinya? Ya udah pokoknya begitu dah. Udah malam. Tuh pengarang rawi ngomong di rawi Pak, nahnu jironum bidal harami haramil ihsani wal hasani. Kami ini yang ngarang rawi benar-benar tetangganya Masjidil Haram. Nah, numin kaumin bihi sakanu, bahkan kami tinggalnya di situ. Wa bihi min khaufihil aminu, dari sebelum aman Mekah sampai aman Mekah. Berarti yang ngarang ini rawi benar-benar temannya Nabi. Maulid dari dulu udah ada, bukannya bid'ah. Kalau boleh dikatakan bid'ah bukan maulid, ulang tahun. Itu ulang tahun kerjaan orang stres. Emang ketahuan lilin mau ditiup dinyalain, kan bego tuh orang. Bener Bang? Dan lilin mau ditiup dinyalain, habis dinyalain ditiup, kan mati tuh lilin. Hidup pakai nyanyi panjang umurnya, mati panjang umur. Nih. Mak bapak kita gak pakai ulang tahun Bang, orang dulu umurnya panjang. Kita orang sekarang pada sok beli kue tar, taran lilin, nyanyi happy birthday tuyul. Tuyul ulang tahun. Makanya Rasul dikatakan di rawi. Apa kata Rasul? Sering kita baca tuh kata pengarang rawi, assalamualaik zainal anbiya, assalamu alaik azkal azkia. Ada di rawi. Tahu artinya Zainal Anbiya? Apaan? Au. Nah, ini ngaji menenek begini Bang. Ustaznya masih ada ditanya au. Rasul dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama, dulu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat seluruhnya protes sama Allah. Apa kata malaikat? Ya Rob, kenapa kau ciptakan Adam? Adam itu manusia, manusia perusak. Tapi ketika Allah ciptakan Nur, Nabi kita Muhammad, malaikat heran Bu, malaikat kagum, sampai-sampai malaikat bertanya, kila huwa Adam, ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam? Kata Allah, bukan. Justru Nabi Adam, Allah bilang, Adamu uniluhu ahlal maratib, Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Malaikat nanya lagi, masih penasaran, kalau bukan Nabi Adam, kila huwa Nuh, apakah ini yang disebut Nabi Nuh? Kata Allah juga bukan. Justru Nabi Nuh kapalnya kagak tenggelam, Nabi Nuh kapalnya kagak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau pengen kagak kelebu, gak pengen kebanjiran, amalin amalan Nabi Nuh Bu. Apa amalan Nabi Nuh? Di antaranya idza da'athul miskina ajaba, kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Dan kita kadang-kadang terbalik. Gila orang kaya yang undang teragak-agak. Ada orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar-kelar sampai 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, 1000 dibaca. Gila orang susah, orang miskin mati tahlil 30 biji kelar ya. Kelebu. Malaikat sampai penasaran lagi, kalau bukan Nabi Nuh, kila huwa Ibrahim, apakah ini yang disebut Nabi Ibrahim? Kata Allah juga bukan. Justru Nabi Ibrahim enggak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Ibrahim dibakar Bu tuh. Pas dibakar Allah bilang sama api, apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, jangan kau panas, adem semua. Makanya naru isim nakiroh umum. Jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu gak ada yang panas, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang, apinya kagak panas. Makanya ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin depan kompor. Ini baca ayat bu, cuman ganti nama Ibrahimnya, nama kita, nama kita Khadijah. Depan kompor baca ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah angus. Ini hebatnya Nabi. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh enggak demen sama kita, tapi Rasul musuhnya demen. Musuh kita kan setan, jin, belis. Itu bahasa kerennya belis. Benar Pak, dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorid. Ini Suad bin Qorid demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu. Mani bohong-bohongin kita. Nangkep jin masukin ke botol, dia tekep botolnya kencang banget, yang dua temennya belakang dorong-dorong, iya, iya, iya, lah udah ditekep masih dorong aja. Ini Suad bin Qorid jinnya banyak banget Pak, 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca selawat. Suad bin Qorid kaget, waduh jin gua stres ini, siapa yang diselawatin orangnya belum ada. Bayangin Pak, Rasulullah mau lahir, jin pada baca selawat. Maka manusia enggak demen baca selawat, itu manusia lebih jelek daripada jin. Temen agrandong gada ruwak tu pergi kuntilanak. Selawat. Rasulullah lahir sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah lahir dalam keadaan sujud mengucap kalimat apa? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kathiro wasubhanallahi bukratan wa asila. Bayi baru lahir bismong, balik celentang lagi. Kalau di ciater bayi lahir bisa ngomong, beger sedunia. Rasulullah ini hebatnya. Yang ketiga, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Di rawi sering kita baca. Ana Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sibran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Falamma mata abi fatahtuhu faidha fihi nabiyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ada di rawi di Syarofal Anam, ada di Maulid di Bang, ada. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar, Yasar ahli Taurat. Yasar ahli Taurat diajarin kitab Taurat sama anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini nih. Toh, lu pelajarin kitab Taurat sampai khatam total illa sipron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar jangan lu pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduq, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Bu, bu, anak dulu dengar kata bang. Kalau kata bapaknya simpen, simpen. Kalau kata bapaknya kunci, kunci. Maka orang dulu punya istilah, anak kalau dipelototin nama bapak, emak takut. Itu anak dulu. Anak sekarang jangan kita pelototin, kita omelin tenggorokan bapaknya jelongo. Ngapa lu buat, ngapa lu buat, bukannya sekarang. Kalau anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya simpen, simpen. Falamma mata abi fatatuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, Yasar meninggal, kotak dibuka, ternyata yang selembar itu di dalam kitab Taurat tertulis bakalan datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, enggak meleset acan-acan. Diam-diam, Neng. Hei, lah, lo ngomong, gue ngomong. Diam. Boleh ngomong, tapi jangan bersuara. Ya, diam, ya. Kalau lo ngomong, gue ngomong, gak enak ada saingan gue, ya. Diam. Hebatnya Nabi. Yang kedua, Rasul dikatakan apa? Azkal azkia, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf Pak Bu, kita kemana-mana sering bawa kotoran di dalam perut. Di perut kita banyak kotoran. Tapi Rasulullah, mohon maaf Pak, Rasulullah kalau buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya hilang. Membuang air di pinggir kali, itu bukan hilang, kanyut. Rasulullah waktu perang Badar pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, sini aja saya ngaling-ngalingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tehnya Nabi. Tujuh kalah-kalahin. Setelah Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya gak ada. Kenapa? Karena Rasul ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasul nyerosot. Lain nama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang. Bau. Eh bener Bu, Siti Aisyah tuh istri beliau, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin. Habis dilap diciumin, habis dilap diciumin. Makanya kita kalau pengen bakti sama suami begitu. Suami pulang dari mana-mana, apalagi habis macul. Udah tarik aja sini Bang, minyak misik Bang. Rasain Bu, perengus-perengus Bu. Nih hebatnya Nabi, luar biasa. Maka maulid malam ini sukses dan berhasil. Ayo selesai maulid, tingkatin ibadah. Yang belum doyan ngaji, kelar maulid pengajiannya rajin. Datang ke majelis taklim. Nih sekarang banyak orang yang gak mau ngaji, kumpul di pengajian ogah. Godaan kita sekarang luar biasa Bu. Mau ngaji ada aja halangannya. Mau keluar rumah, yasinan, malam Jumat, gerimis, kan godaan. Itu bukan orangnya keluar rumah, tangannya keluar rumah, ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede, gede bener, manjur banget. Kita ada malam minggu udah dangdut, nah dangdut diramenin, nonton akalan kondangan, gerimis juga, gerimis lagi mau nonton dangdut, ntar juga penter, penter. Manjur kadang-kadang itu. Ya Allah, sekarang luar biasa Islam banyak yang jajah, Islam banyak yang ngobok-ngobok. Jaga persatuan dan kesatuan kita. Adanya di mana? Di majlis taklim, di majlis-majlis maulid begini. Sekarang orang mengaji ada ogah Pak, kumpul di majlis taklim kagak mau. Apa dia berpikir? Sekarang ngapain ngaji mau ustaz, mau kiai? Buka kitab udah gak zaman. Sekarang zaman udah zaman modern, ada internet. Tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya bukan sama kiai, bukan pakai kitab, ngajinya mbah Google. Akhirnya ngajinya kagak, kerjaannya nanya mulu. Saya pernah ditanya sama anak muda, Ustaz, nanya apa? Nanya hukum. Apaan? Saya lagi sholat Ustaz, terus kentut. Itu kira-kira batal gak Ustaz? Batal Pak Ul. Nanya kagak jelus, saya kata gitu. Terus saya kalau mau sholat lagi, apakah saya wudhu lagi Ustaz? Ya wudhu dong, mau sholat. Terus lagi wudhu saya basuh muka Ustaz. Lah basuh muka? Nanya banyak banget Bu. Itu dia Pak Ustaz, inti pertanyaan saya. Nggak nyambung Pak Ustaz sama akal saya. Kok yang kentut pantat yang dibasuh muka? Nih Pak, pertanyaan punya sekarang. Kalau saya nggak jawab, saya diemin aja. Udah jawab Ustaz? Nggak, ngapain gue jawab. Terus bagaimana Ustaz? Sekarang lu gue balik tanya. Nanya apa Ustaz sama saya? Lu kalau kentut, yang malu muka lu apa pantat lu? Saya kata gitu. Lah muka saya Ustaz yang malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin. Suwe bener lu. Nih. Hati-hati sekarang. Makanya kita bangga di sini, kita ngaji. Sekarang banyak godaan, Islam banyak yang ngacak-ngacak. Di Indonesia ini negara kita Pak, ibarat pasar-pasar cakep, apaan aja masuk di Indonesia laku. Ada aliran aneh masuk ke Indonesia laku, ada aja yang ngikutin, saya bingung. Kita berapa kali dikibulin, yang namanya Nabi palsu dengan tayangan di mana-mana. Nabi palsu ada yang ngaku dari Bogor, namanya Ahmad Musodik. Nabi dari Bogor. Dapat wahyu katanya di Gunung Sindur. Pas ditangkap sama polisi diwawancarai di depannya ada minuman Pokari Sweat. Wah, Nabi kekurangan ion. Enggak bisa stres, Bang. Muncul lagi perbatasan erat Jawa Tengah. Ada agama namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Nabi Tugimin. Nah, kalau Nabi Tugimin baca selawat gak enak. Wa sholli ala sayidina Tugimin. Wa ala ali sayidina Tugimin. Biar pakai hadroh, pakai rebana, lagi asrokol. Sallallahu ala Tugimin ya. Udah kagak resep. Itu banyak orang stres. Nabi palsu gentayangan di Bandung Rancaikek. Ada lagi Nabi, namanya siapa? Tukang cukur ngaku Nabi, namanya Sayuti. Nabi Sayuti. Ini udah banyak orang stresnya. Pendangkalan iman, pendangkalan akidah udah banyak. Nabi palsu, malaikat palsu ada. Lia Edan ngaku Jibril. Di penjara 2 tahun. Hebat polisi kita. Bukan teroris doang dia tangkap, Jibril dia penjara. Besok lama-lama Israel ketangkap. Nah, kalau Israel ketangkap di TV rame itu berita. Breaking news hari ini, pemirsa di mana saja berada, berhubung malaikat Israel si pencabut nyawa telah dipenjarakan oleh Pak Polisi. Untuk pencabutan nyawa hari ini dan selanjutnya ditunda. Ya. Nah, yang enak nenek-nenek. Itu banyak orang stresnya, Pak. Nabi palsu ada, malaikat palsu, ustaz palsu, hati-hati. Sekarang muncul banyak ustaz palsu yang dikit-dikit ngomonginnya bid'ah mulu. Tahlil bid'ah, maulid bid'ah, yasinan bid'ah, zikiran bid'ah, semua dikatain bid'ah. Sampai beduk di masjid dikatain bid'ah. Saya kesian banget sama beduk. Beduk gak salah apa-apa dikatain bid'ah. Nih sekarang hati-hati. Masuk masjid, masuk musola, sholat agak mau jadi makmum, maunya jadi imam mulu. Yang lain salah amalan orang lain, dia doang merasa benar. Masuk masjid, masuk musola, sholat udah kagak pakai ilmu fikih. Orang takbir, ngeluarin tenaga dalam, ada. Saya lihat sholat. Oh, oh, oh, gurunya siapa? Ada yang takbirnya kender, wow. Ada tuh, jeputar sana, jeputar kemana. Sedekap ditaruh di atas dada tinggi begini nih. Wah, kayak orang ampek. Sholat kakinya bekangkang lebar. Wah, kambing bisa lolos dari belakang. Ada itu banyak pak orang kagak pakai ilmu fikih. Kita sholat di samping dia keringin kita dicari diiles lagi. Saya pernah sholat diinjak kelingking saya. Saya minggir. Mula-mula saya ngalah. Saya minggir. Kelamaan saya kekesalah. Saya gede apa-apa. Saya gede juga. Sholat pakai nyari kelingking orang. Kata dia biar rapet Ustaz. Biar rapet supaya khusyuk. Kalau gimana mah khusyuk kaki gue injak. Itu banyak orang stres. Kita tuh belajar fikih pak. Nih cara fikih ngajarin. Makanya ini pentingnya ngaji. Ala shimal, meletakkan telapak tangan di punggung tangan kiri. Naroknya sedekap jangan di atas dada, jangan di bawah puser. Kalau di atas dada itu orang ampel. Kalau ditaruh di bawah puser saya curiga. Ini orang sholat kalau pakai celana dalam jangan-jangan. Ini ada aturannya. Naroknya di mana yang tepat? Naroknya di bawah dada, di atas puser, pas tengah-tengah. Laki-laki dengan perempuan berdiri dalam sholat beda. Perempuan kalau sholat kakinya rapat. Laki-laki lebar kakinya maksimal sejengkal, nggak boleh lebih. Kenapa laki-laki sholat nggak boleh rapat kakinya? Kegencet. Benar ini Bu Cius. Ibu tak ngerasain. Entah gak enak, gil. Ada sesuatu yang mengganjal. Ini ada aturannya. Perempuan sholat kakinya gak boleh lebar begini, kesian adem, seriling-seriling. Kena angin, kamu kena. Yang ada aturannya. Makanya ramein majelis taklim. Ngaji. Ini kadang-kadang diajak ngaji alasannya banyak banget. Pok ngaji pok, ntar ah nungguin tua-tuaan. Ngaji kalau udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Kita ngajarin setengah mati, ngajarin nenek-nenek ngaji. Nek, baca nek. Innahu kana tawwaba. Ayo nek, baca nek. Kuping rada budek. Dia baca, innahu kawa tembaga. Ya, kacau. Ngaji. Kadang-kadang udah tua disuruh ngaji, alasannya ada aja. Nek, ngaji nek, malu memantuk. Ntar lu apa, gue lagi main. Oh, nenek-nenek men. Ada nenek men. Sekarang kita ngeri pak, negeri kita udah banyak. Ustaz-ustaz palsu udah masuk ke kampung-kampung. Saya pernah sholat disalahin. Saya sholat dipanggil sama dia, bang, saya mau nanya sama abang. Tadi abang sholat baca usoli ya? Emang kenapa bang? Baca usoli, mau sholat hukumnya haram bang. Waduh, dalam hati saya ini orang ngajakin ribut. Saya balikin sama dia, bang, di mana haramnya? Kan kita kalau mau sholat ngadep kiblat sebelum takbir baca usoli, benar bu? Usoli fadl maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan bergerak nih, Allah. Sambil nyebut Allah di mulut, hati barengin. Niat ngomong, sah jago saya sholat maghrib, 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut dengan hati. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang haram bagaimana? Yang kagak boleh baca usolinya bagaimana? Baca usolinya habis takbir, itu haram. Allahu Akbar, usoli fadl maghribi. Ini yang kagak boleh. Nah kalau udah takbir berarti udah masuk rukun. Enggak pakai usoli juga enggak apa-apa, bang. Bu, enggak apa-apa. Kita mau sholat maghrib udah kepepet. Waktunya udah kepepet. Langsung aja takbir niat barengin di dalam hati. Allahu Akbar, sah. Bahkan kalau menurut saya, sebelum kita takbir, nyanyi masih boleh. Kita mau sholat nih, bu. Sebelum takbir, nyanyi ngadep kiblat. Sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya, dirimu rela ditukar rupiah. Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya di mana? Masalahnya cuma satu, kita punya otak apa kagak? Masa kita mau sholat nyanyi, itu masalahnya. Tapi secara hukum sah-sah aja, orang nyanyinya di luar takbir kok. Ini penting kita belajar, yang muda ngaji, yang tua ngaji. Simbol kebersamaan, kekompakan sesuai tema kita maulid malam ini. Ya, damai itu indah. Kita udah capek pak dikotak-kotakin. Kan simbol kebersamaan kita umat Islam masjid sama musola, dua. Kenapa saya katakan simbol demokrasinya masjid? Di masjid itu ada aturan yang gak tertulis. Apa aturannya Ustaz? Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Bener? RT masuk masjid, buka sepatu teh. RW masuk masjid, buka sepatu. Weh. Lurah masuk masjid, buka sepatu. Ra. Camat masuk masjid, buka sepatu. Ma. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Yeah. Semuanya harus seperti itu. RT datang duluan ke masjid, duduknya di depan Pak RT. Jenderal datangnya belakangan, di belakang duduknya Pak Jenderal. Nggak ada tempat VIP dalam masjid, semuanya sama di hadapan Allah. Kalau sudah masuk masjid semua, jangan usil orang mau datang dari mana. Jangan ngomongin soal suku, jangan ngomongin soal warna kulit. Lu datang dari mana, Bang? Dari Bang Idul, ngadep kulon. Bener? Lu dari mana, lu? No, dia dari wetan, ngadep kulon. Lu dari mana? Nah, dari gua kulon ini, ngadep kulon juga, lu. Semuanya sama di hadapan Allah. Menyembah Allah Tuhan yang sama di dalam masjid. Menghadap arah kiblat yang sama. Pakai cara Rasul yang sama. Dalam sholat gerakannya sama. Pun dalam sholat bacaannya sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda tapi satu tujuan. Masjid. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Orang Sunda takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah nu ageung. Malaikat ngomong nanau dan silai euy. Kacau banget. Teman kita dari Padang kencangan lagi. Allah nan gadang. Malaikat ngomong ranca bana. Yang kesian teman kita dari Ambon. Allah singa dalawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati tuh imam. Ini kebersamaan, kekompakan. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain, ya Bu. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Jangan kita merasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak. Kebersamaan itu malam ini kita buktiin. Indah rasanya kebersamaan. Saya ngomong begini di panggung, kenapa? Karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita nih saling perlu. Bukan berarti saya seorang penceramah saya lebih hebat dari ibu dari bapak. Enggak. Walaupun saya ceramah di sini 3 jam saya ceramah sampai subuh, cuman yang dengerin gak ada. Paling kata Ansip itu usah udah lama begitu. Nah, ini kacau. Kebersamaan, kekompakan. Makanya Al-Imam Ghazali berpesan, kun kalian in walatakun kalutunain. Hai umat Islam, harus jadi seperti 2 tangan, jangan seperti 2 kuping. Diam. Berapa patah lagi kita lihat habis sana. Resek bener ya. Ini ceramah begini boro-boro nguntungin balik modal juga kagak loh. Janda bang, janda. Ya dah, itu dia. Lu ngomong, gua ngomong. Gak enak banget dong. Nah, ya gitu. Terus Bu. Iya, umat Islam tuh harus seperti 2 tangan, jangan kayak 2 kuping. Ini kuping pak, kanan kiri gak ada yang akur. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Bener bu. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mah. Tapi lihat, tangan kanan dengan tangan kiri beda tapi akur kompak. Tangan kiri gatel, kanan gak pake diundang. Datang gak rugi. Gak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel. Mampus tuh garuk sendiri. Tangan kanan gatel, kiri pun sama, nggak pakai dibilangin, dateng garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Tuh umat Islam kayak harus seperti 2 tangan. Tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang, dateng tengokin. Tetangga lagi ada yang meninggal, jangan pakai diundang, datengin takziah. Kenapa? Tangan kanan sama tangan kiri kerjasamanya kompak. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep bang. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan. Mau makan tangan kanan, terima duit tangan kanan. Yang kiri gak pernah iri. Yang kiri mah sadar banget. Kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang. Bagian kopilisasi. Bagian cleaning service. Bagian pembersihan gue lakoni pembersihan. Tapi yang kanan kerjanya cakep, kagak sombong sama yang kiri. Tangan kanan ngomong sama yang kiri. Apa kata tangan kanan? Kiri, lu yang sabar ya. Walaupun yang nerima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang pake elu. Oh. beda tapi akur. Kerjasamanya kompak. Kapan kita jalan tanpa terasa lenggang? Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian, ya udah gua ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri gak ada yang ngalah, bu. Gua jalan begini kita. Lo kayak pampir namanya. Jadi statis, jumut, beku, gak pernah maju-maju. Ayo nih lewat maulid, tumbuh kembangkan semangat kebersamaan kita. Kalau bersama-sama berjamaah turun rahmat dari Allah. Udah berhenti kita bu, yang gak tiba gara-gara beda pilihan, ribut sama tetangga, udah kagak zaman, norak. Gara-gara pilihan kita ribut tetangga, orang pada jadi enak, kita pasti ribut. Ya, iya mesti begitu kan. Kita kalau lagi naik panjat pinang tuh 17 Agustus kalau naik panjat pinang kan yang paling capek yang dibawa tuh, orang yang dibawa udah diinjek-injek gilas-gilas layarnya minter sama minter kemarin. Tapi hati orang yang diinjek di bawah ngomong, gak apa-apa mesti diinjek di bawah asal lu naik ke atas. Kalau udah sampai di atas ingat dong hadiah banyak, bawa turun kita pecah rame-rame kan cakep urusan. Ini kadang-kadang udah kita naikin sampai di atas habis hadiah juga garas dewek. Kalau ngomong belum jadi tenang aja pak, kalau saya jadi jalanan rata, wow, rata sama air, banjiran mulu kita. Luar biasa nih, makanya kita dibanggar-gara beda pilihan. Kenapa? Ntar di akhirat gak ada partai bu. Partai di akhirat cuma dua. Yang pertama partainya Allah, yang kedua partainya setan. Udah begitu. Lihat Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah ke dalam surga berbondong-bondong. Alhamdulillah. Wasiqal ladzina kafaru. Tuh digiring orang-orang kafir kemana? Ke neraka jahanam secara berbondong-bondong semua. Ada dua, makanya kita bingung. Jaga kebersamaan, kekompakan, ramaikan majelis taklim, simbol kebersamaan kita ngaji. Ini sekarang nabi palsu banyak, malaikat palsu, ustaz palsu, dokter palsu, polisi palsu. Ini Indonesia udah serba kepalsuan. Ada alamat palsu, ada sampai alamat palsu tuh. Ayo ting-ting nyanyi 5 menit 50 juta padahal ngujukin alamat palsu doang. Ustaz ceramah 1 jam ngujukin alamat sorga, boro-boro. Ibu iya, saya mah kagak gak ngarepin gimana-gimana. Ya mau panitia di sini kagak gak ngarepin amplop, enggak. Saya mah gak terima amplopnya. Isi juga enggak bu, enggak, yang penting jumlahnya. Bener bang. Kalau ada ustaz ceramah minta dibayar, itu ustaz dosa bu. Ustaz ceramah minta dibayar, dosa ustaz. Lebih dosa lagi ngundang ustaz gak kebayar. Wah, mau pilih yang mana yo? Makanya ini penting kita buat ngaji ke majelis taklim. Godaan kita luar biasa. Orang kafir, orang Yahudi gak bakalan ridho buat kita semua. Kenapa? Sengaja kita doyan ibadah sekarang. Mau ibadah godaannya luar biasa. TV siang malam lu yang godain nonstop di rumah kita. Maghrib sengaja tayangan yang seru-seru. Kenapa? Karena hampir semua TV itu milik orang-orang kafir. Waktu maghrib sengaja tayangan yang seru-seru ditayangin. Dangdut Akademi Asia mulai maghrib, udah kelar habis. Danang menang. Bener kok, Lesti juara 2, Lestiha juara 3. Terus sinetron, betul-betul yang bener. Anak jalanan, anak menteng, GGS, dan ganteng serigala, amit-amit. Saya mampu mendingan jelek-jelek manusia daripada ganteng-ganteng serigala. Sinetron untuk agar yang mendidik pak. Sekarang lihat yang namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, mandul. Lembaga sensor kita mandul. Kenapa saya katakan mandul? Sengaja tuh tayangan sinetron berbau Islam, judulnya doang bagus Islami, tapi lihat judul sama cerita agak nyambung. Kita digalak-galain umat Islam supaya nonton sinetron, judulnya doang Ma'ijah pengen ke Mekah, tapi judulnya cerita sama judul kagak nyambung. Ma'ijah gak kesorot-sorot, jarang kesorot, sampai mati Ma'ijah gak pernah ke Mekah. Yang nomor si Jaki, Koret, Manjung, Jabri, Munaro, wakwaw dia. Kita dileceh-lecehin, judulnya doang bagus, tukang bubur naik haji. Bicara haji berarti bicara Islam. Tapi lihat judul sama ceritanya itu kagak nyambung. Bener, haji yang bagus ahlaknya dimunculin sebentar doang. Yang bagus ahlaknya siapa? Haji Sulam. Ahlaknya bagus, dikatain difitnah sabar, dia gak pernah marah. Lama-lama Haji Sulamnya mati. Kan gak nongol udah. Yang nongol Haji Muhyiddin. Tahu sendiri Haji Muhyiddin, bu, emang ahlaknya gak ada. Jangan kan orang lain, iparnya sendiri si Mahmud. Abis warisan dikuasain semua. Saya kesian banget sama si Mahmud. Soalnya bininya tuh Haja Maimunah, gua masih hidupnya lemes buat ngomongin orang di warung, apa sih kata-katain. Kesian banget, lama-lama mati tuh Haja Maimunah. Haji Muhyiddin galau dia, ditinggal bini, dideketin janda namanya Riyama. Karena Riyama gak demen sama Haji Muhyiddin. Karena Riyama kan udah dilamar sama tulang togu waktu itu. Itu gak ada Makno, Makno demen banget sama Haji Muhyiddin. Karena Haji Muhyiddin yang gak demen sama Makno, Makno nenek-nenek, lenje banget. Untung ada anaknya tuh Haji Muhyiddin, si Rumana. Rumana cakep tuh, bu, ahlaknya bagus, ngomongnya lembut. Saya juga sebenarnya demen sama Rumana. Ya, cuman saya keduluan sama si Robi. Rumana sama Robi udah nikah, kan punya anak Habibie. Habibie umur 1 tahun pernah diculik sama pemulung waktu itu. Pemulungnya minta tebusan 1 miliar. Apalagi Haji Kardun, wah, emang agak benar banget takut sama bini, anaknya banyak, agak diurusin. Haji Kardun begitu, pak, anaknya sakit, kena DBD, agak diurusin. Untung ada si Maul, Maul baik banget ngurusin anak aja. Ya, ini drama kalau udah lapar emang begini, bu. Nah, pernah aja dikata. Itu kenapa lo. Makanya penting kita umat Islam kudu kompak. Ini anak muda yang ngaji. Nih, saya bangga di sini banyak anak-anak muda. Ayo kumpul di pengajian yang muda. Ngaji datang ke majelis taklim bawa kitab. Anak muda sekarang kita lihat pengaji pada bawa bendera tuh banget banyak panjangan. Rara-rara-rara naik motor bendera diseret panjang banget. Kita bawa, jangan bendera dibawa. Ngaji datang ke majelis taklim. Kenapa? Karena yang muda-muda siap yang gantiin. Musholah, masjid yang cakep, isinya jangan aki-aki mulu, kesian. Bagi tugas, kong-kong adzan, jangan adzan, gak pantas. Yang muda yang adzan, bagi tugas. Marah? Iya, marah. Kalau adzan aki-aki, udah ompong ngempos. Adzan-adzan subuh. Ayalan calah, ayalan calah. Yang namanya nyebut hayalah sholah, bu, itu gigi atas sama gigi bawah kudu ketemu. Nah kalau giginya kagak ada udah bermetik. Hayalah calah. Atau lah, ya Allah. Tetangga masih ngomong ke bosap, terlepas. Ribet. Kalau bagi tugas enak, yang muda. Tuh. Ini kadang-kadang kita kena, usah di kampung menatu. Kalau sembahyang maghrib, usah pergi kondangan. Ya ada yang mimpin sembahyang maghrib, yang dorong-dorong jadi imam. Udah jeluh. Udah doain lu. Lu aja dong, lu aja, lu. Ada yang teriak di belakang udah ke RT-RT, ya RT-RT apalagi gue, jangan. Nah RT kali RW bisa, ya gue lagi. Anak muda, kayak berunding aja berdua di pojokan musol. Temennya nanya, lu bisa jadi imam? Beneran sih gue bisa. Cuman gue kagak berani. Kalau lo, nah kalau gue berani, cuma gue kagak bisa. Akhirnya aja begitu, gak sekarang begini aja dah. Lo yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang. Kalau lo salah, ntar gue benerin. Maju yang berani, pede banget. Baca Fatihah yang lancar, baca Inna Azala Keder. Inna Azala Fi Lailatul Qadar. Yang belakang ngomong. Lailatul. Yang depan dalam hati ngomong, iya aku kan berani doang ya. Ikutin wa madraka wa lailatul qadar. Yang belakang Lailatul. Yang depan disalahin mulu marah, bu. Nengok ke belakang lu bagaimana sih? Gua Lailatul, lu Lailatul. Gua ngikutin Lailatul, lu Lailatul. Tiba-tiba gara-gara tul sama til. Makanya hati-hati. Nah, yang muda kudu bisa baca Quran, belajar. Orang kagak biasa jadi imam, disuruh jadi imam grogi. Iya. Baca Fatihah lancar, baca kuliah surah Al-Kafirun. Itu surah Al-Kafirun, hati-hati baca itu kalau gak biasa. Bisa pergi gak bisa pulang. Gak banyak tikungannya. kuliah yang lagi video nak lampu tu mata lampu tu nak wala tu mah video nama ampun wala nama video mah bantu wala tu mah video nama ampun wala nama video mah bantu wala tu mah video nama ampun wala nama video mah bantu wala tu mah video nama ampun wala anak wala antum lah. Bangsa anak muda agak kelar lagi nih urusan sembahyang. Teriak kencang buat dari belakang, lakum. Baru ingat tiga kali lakum, jauh gentak lakum di nukum walaupun. Ya, kata aki-aki nenek-nenek perasaan gue udah amin. Ini gue amin lagi. Nih orang kalau kagak bisa jadi imam brabe pak, grogi. Iya, orang kampung saya begitu, orang kagak bisa jadi imam, bisa jadi imam. Lah gua cewat ini nyasar ke Wan Asri. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadhal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi. Wa tawasaw bisabr. Watini nyasar ke Wan Asri. Makanya yang muda siapin. Kenapa saya siapin dari yang muda-muda? Dulu Rasulullah menyontohkan begitu, Pak. Dulu Rasulullah pernah menjadikan Usama bin Zaid umur 11 tahun dijadikan panglima perang. Sahabat yang lain bertanya, "Ya Rasul, kenapa Usama bin Zaid anak baru kemarin, bocah baru kemarin engkau jadikan panglima perang? Apakah kami-kami yang senior enggak mampu?" Apa jawab Rasul? Biar ada kaderisasi dalam Islam. Kalau yang tua sudah ngerasain muda, yang muda belum ngerasain tua, tampil. Kebersamaan, kekompakan yang muda, yang tua. Makanya Rasulullah dakwah berhasil. Ada apa? Ada sahabatnya. Masing-masing profesional. Sahabat Rasulullah yang terkenal ada lima. Siapa? Yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Siapa nih Abu Bakar? Orang tua, merangkap mertua, merangkap sahabat. Tempat Rasulullah curhat, tukar pikiran. Di kampung Ciater kalau pengen berkah, jangan pernah tinggalin orang tua. Datengin orang tua yang bijaksana. Tempat tukar pikiran, enggak. Tempat berbagi pengalaman, dateng sama orang tua. Cuman orang tua yang bijaksana, bukan orang tua yang gede ambek. Karena ada orang tua gede ambek, menangkap jemur doang. Eh anak muda, wah salah lu itu begitu. Yang benar bagaimana kok? Aku juga bingung. Nah ini, cari orang tua yang bijaksana. Di kampung kalau ada orang tua yang masih dihargai, dihormati, tempat tukar pikiran aman, kampung kita jadi anget. Itu yang pertama. Yang kedua, ada siapa? Ada Umar bin Khattab. Siapa ini? Jenderal jawara. Berani berjuang buat Islam. Tau, anak muda ngaji lu. Kalau ada yang ganggu-gangguin, lu bilangin gua. Ntar gua bacok batang lehernya. Tuh, galak, jawara. Mesti ada yang begitu di kampung. Adanya Umar. Ditakuti apa ini? Ini bisnismen, hartawan, bangsawan. Duitnya banyak, hartanya banyak, buat Rasulullah semua berjuang. Di kampung kudu nyari Utsman, orang kaya yang dermawan. Susah orang yang namanya Utsman mah. Ini nyari Utsman ribet. Iya toh, lu mau ngaji, mau bikin acara, ayo mau berapa biji gua kirim, kurang apa ngomong sama gua, ntar gua beliin. Cakep. Ini nyari Utsman yang rada susah. Ada orang kaya pelit. Medit koret, bin butut gasiran, pantat kuning. Orang udah pantat kuning udah parah. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi sama dia. Saking meditnya. Makan launya ikan, habis palanya dikerepuk semua. Tinggal kucing, melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang pakai presto, tulang hancur semua di presto. Nah, kucing kehabisan tulang, kurus banget. Kenapa tahu? Ingat kurus kemarin. Pakai dilihatin begitulah bu. Saya memang bukan anak kurus, saya atlet. Atlet saya. Atlet. Atlet tahu atlet. Singkatan tuh atlet. Atlet antara tulang dan kulit. Begitu kira-kira. Puas. Makanya penting pak yang muda tuh ada Sayyidina Utsman bin Affan. Yang keempat apa di kampung mesti ada? Ada Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Tokoh muda, masih muda mau berjuang buat agama, bela Rasulullah. Bahkan Ali Sayyidina Ali, nyawanya ditaruhkan oleh beliau ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Makkah Rasulullah rumahnya dikepung, dipagar betis oleh kafir Quraisy, semuanya rapat, tikus gak bisa lolos. Dikepung rumah Rasulullah. Di dalam rumah Rasul cuma 3 orang. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali. Apa kata Rasul? Hei Ali, kau gantikan tempat tidurku, kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah. Kau gantikan tempat tidur aku, aku bersama Abu Bakar berangkat hijrah ke Madinah. Nih jawaban anak muda yang soleh. Apa kata Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, demi agama Islam, saya siap mati menggantikan tempat tidur Rasulullah. Nih jawaban anak muda yang soleh. Coba jawaban anak muda pinter, beda. Ali, mau berangkat nih hijrah dari Mekah ke Madinah, lu di kamar gantiin gua ya, lu mau dibunuh ntar sama orang kafir. Kalau jawaban anak soleh, wah jangan saya ya Rasul. Jawaban anak pinter nih, jangan saya, Abu Bakar aja yang tuaan. Ini jawaban anak pinter, tapi jawaban anak soleh gak begitu. Ini anak muda berjuang. Yang kelima ada siapa? Ada Sayyidina Sayyidatuna Khadijah. Siapa ini? Ini Rasulullah punya istri, semua berjuang habis harta, tenaga, lahir dan batin diperjuangkan buat Rasul dan buat Islam. 5. Makanya 5 jari. Nih jari 5-nya semua nih kompak. Kalau semuanya kompak bisa ngapain aja? Bisa mukul, bisa nampar. Nih 5 jari. Makanya simbol 5 jari ini. Yang pertama nih namanya ibu jari, namanya jempol. Siapa nih jempol? Pejabat. Pejabat nih simbolnya. Kerjaan kalau dijempolin sama pejabat cakep. Diginiin, nyungsep. Tuh. Ini namanya tunjuk nih, jari telunjuk. Siapa nih tunjuk? Orang kaya. Kalau orang kaya yang nunjuk, rapi semuanya. Bang, bangun musola di sono ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi musola. Coba kita yang susah, yang melarat tunjuk-tunjuk. Udah kagak model, kita kok orang. Ini tunjuk. Yang ini namanya jari tengah. Siapa nih jari tengah? Ini ulama. Makanya netral paling tinggi derajatnya di antara jari yang lain. Di tengah adanya netral, ke kiri kagak, ke kanan kagak. Enggak berpolitik. Yang ini namanya jari manis. Siapa nih jari manis? Anak muda, masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Bener Bu? Yang ini namanya kelingking. Siapa nih kelingking? Perempuan, dharma wanita. Biar kecil antem. Perempuan mau bang, biar laki gede kayak apa juga ditelen sama perempuan. Ini biar kecil antem nih. Fleksibel, bisa masuk ke hidung, bisa masuk ke kuping. Nah kita ngecek ayam ngelor apa kagak kan pakai ini. Kelingking, cuma ada cumanya. Anak-anak tuh kecil kalau main gundu sweet. Eh air ya, dikasih air jadi kayak bukan ustad ya, jadi kayak dukun sembur ya, bening banget ya. Baru kali ini bertamu ada meja gak ada bangku ya, biarin lah ya. Ini kelingking antep deh kaum perempuan, cuma anak-anak juga tahu pak, yang namanya kalau suit, kelingking ketemu sama jempol, kalah kelingking. Jempol kalah. Siapa tadi jempol? Pejabat. Kekuasaan sering tunduk sama perempuan. Jabatan sering tunduk, sering hancur gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Kelingking. Nabi Adam makan buah khuldi nyangkut di tenggorokan. Makanya kita orang lelaki ada jendolannya di leher. Kalau gak percaya terpulang pegang leher suami kita Bu. Tanya pelan-pelan bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi Siti Hawa makan buah khuldi gak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah. Untung nyangkut di dada Bu. Coba kalau nyangkut di dengkul. Ribet, netain anak angkat dengkul dulu. Ribet. Alhamdulillah buah khuldinya tebelah dua. Alhamdulillah. Iya, coba kalau satu aja di dada, wah kayak tumor. Yang dibayangin bang. Cuma juga anak-anak tahu pak, kelingking kalau sweet ketemu sama tunjuk kalah kelingking. Tunjuk kapan tadi? Orang kaya. Perempuan biasanya kalau kena duit nekromanya gitu kira-kira. Makanya tapi kalau istri yang soleha gak mata duitan. Istri yang soleha mah gak punya duit, gak punya beras, gak minta sama suami, gak minta sama laki bu, minta sama Allah. Kalau gak punya beras mak, minta sama Allah, jangan minta sama laki. Cuman ngomongnya di kuping laki. Laki bangun tidur nih, ngomong aja depan kuping laki. Ya Allah, masa gak ada berasnya? Ya Allah, manjur itu bu. Kalau kita kompak bersatu enak pak. Kalau jari lima jari kompak bersatu, luar biasa. Bisa nabok, bisa nampar, bisa mukul. Lah kalau makan pakai jempol doang, tiga hari belum kelar. Iya, kalau nampar pakai tunjuk doang, kagak sakit. Makanya kita berjuang harus pakai senjata. Lihat musuh yang kita hadapin. Artinya apa? Kalau kita kambing, ya kudu ngembe. Kalau kita ayam, ya kudu kukuruyuk. Masing-masing porsinya. Bangku nyampe. Romonya lama udah ada bangku makan. Apa kamu bilang bang? Sayang banget itu bang, ya itu, ya saya itu, ya dijilatin ya mejanya, dikit lagi dah yang panasan dikit, ya. Biarin dah yang nasi rezekinya air putih, apalagi mangnya, air putih bening banget ini kalau ditaruhin cupang ini itu berapa? Saya minum dulu bu ya. Bu, saya minum dulu, mohon izin. Dan kalau kata guru saya, kalau mau minum duduk, makanya saya duduk. Ya bu, saya izin ya, saya mau minum dulu ya. Ya minum dulu ya. Bu, kalau kata guru saya, kalau mau minum jangan tangan kiri, tangan kanan. Saya ganti dulu, tangan kanan ya. Ya. Kalau kata guru saya, kalau mau minum baca bismillah dulu. Ya, saya baca bismillah dulu ya bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasanya gimana gitu, manis-manisnya. Kalau kata guru saya, kalau emang masih haus minum lagi. Gedean panggung ngomong ustaznya ini, terang banget, kayak konser. Muter begini. Saya baru ini ya panggung begini. Gede banget ini asal jangan ambruk aja. Dah, hela hela Allah. Ya bu, dah segini kali deh ya. Terus. Sampai jam berapa? Sampai jam 3. Mengundang apa kontrak? Saya kalau sampai jam 3. Ya, ceramah mabuk ya. Ibarat supir-supir taksi saya. Supir taksi kan tergantung penumpang. Kalau penumpangnya suruh terus, saya terus. Yang penting kan argonya jalan. Bercanda, Pak Lurah, bercanda. Jangan dipikirin kalau ada usaha itu. Ya. Terus ini. Ngaji, tuh kompak bersama kita. Indah itu damai. Ya bener kan, damai itu indah, indah itu damai, bener kan? Ya, iya, jangan kayak anak muda ditangkap polisi, damai pak, damai. Damai, damai, damai itu indah pak, langsung dijampar. Ya Allah nih, kita ngaji, yang muda ngaji, yang tua ngaji. Orang yang ngaji, kumpul di pengajian, kompak bersatu, turun rahmat dari Allah pak. Amin. Kalau kita ngaji, kumpul begini, dosa kita diangkat oleh Allah. Amin. Ini kita kumpul begini, dosa kita dirontongin. Amin. Makanya kalau kita ngaji, sebelum baca doa, jangan pulang dulu. Nabi paling marah kalau ada orang ngaji, belum doa, udah pulang. Itu dosa kita dilempar sama malaikat, dilempar ke laut, laut nolak. Dilempar ke gunung, gunung nolak. Dosa kita dilempar sama siapa Ustaz? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Ayo pulang. Nih, dosa kita diangkat. Kalau kita pikir-pikir banyakkan dosa kita mah ibadah. Bener Bu? Dosa sama orang tua, sama saudara, sama teman, sama tetangga. Weh, dosa sama suami, sama sabrek-abrek. Gini kadang-kadang sekarang ngaji rajin, sholat rajin sama laki, ngaji banget. Ngomong asal jeplak aja depan laki, bagus kalau dicerain sama lo kagak rugi. Lama-lama rumah tangga belum pernah gue ngerasain senang gajian 100 ribu nyukupin kemana, belum belanja di dapur, belum mau jajan, emang dasar lagi goblok lu bang. Orang mah kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan ke? Ada di sini gini begitu bang, gini begitu tukar tambah aja udah. Nah, iya kalau istri yang soleha ilmunya ada, ibadahnya bener, ama ngaji, ama hormat, melaki, nurut, di rumah dandan cakep tuh bener kata Ustaz Taufik tadi. Kalau bini cakep dandan resep niatnya, servis tingkatin biar laki betah di rumah. Banyakin minum air daun sirih, babakan jamblang minum. Iya, makan dijaga, jangan nanas, jangan timun lah, jangan jaga. Ibadah bener, rumah tangga bener. Jangan kondangan doang rapi, pakai bedak merah belak, bibir cempaka. Buka lemari baju yang mahal, yang cakep, minyak wangi ketek lain. Lewat depan lagi serempong wangi banget, kondangan. Lagi dalam tidur sama laki, bawa curut ya Allah. Lagi seru kok. Tidur asal jari depan TV jari tidur ngembrek kayak toko basah. Itu langkah-langkah yang bocah mulu pada tidur yang ringkuk. Kita kata sakit makanan doyan bini. Makanya bini sakit meriang pak, jangan dibawa ke dokter kagak sembuh. Meriang nih, jangan dibawa puskesmas kagak baik. Bawa ke toko emas. Beli 20 gram, gua langsung beringat begitu. Iya makanya kalau kita kurang servis di rumah godaan laki kita di luar berat. Yang godain bukan potongan kayak ibu-ibu. Yang godain laki kita tuh perempuan rambutnya merah kayak belada jonggol. Kalau pernah godain hati-hati. Kalau kita kurang servis laki gak betah di rumah dah. Kita curiga laki gak pulang-pulang. Biasanya tak pakai minyak wangi. Biasanya tak suka begitu. Saya curiga, saya cemburu. Laki kalau dicurigain mulu, dicemburin mulu, akhirnya nggak pulang-pulang dia. Kita yang nyesel sendiri, aku telepon gak diangkat-angkat, aku SMS gak dibalas-balas, sudah sebulan gak pulang-pulang, aku di rumah tidur kedinginan, ada tetangga terbunuh, bawa derita duka. Sedang bahagia bersama maduku kawin lagi. Kalau kawin laki kita udah kawin lagi Bu, hati-hati akhirnya dia betahnya sama istri muda. Akhirnya istri tua merasa tersisih. Cantik melaku aku usia muda pun ia miliki tuh tersisih. Nah, kelamaan tersisih akhirnya terima kalah dah. Ku terima kalah, harus mengalah. Ngalah lu, ngomong akan ngalah hatinya sampai sakit. Sakitnya tersisih. Buat tersakit mulut tiap hari jadi meriang. Aku meriang, aku meriang. Emang usah topik doang bisa nyanyi, itu bisa. Di Nur Vista. Ya Allah, nih kita ngaji yang muda ngaji, yang tua ngaji, kumpul begini dosa kita diangkat. Amin. Yang kedua, kalau kita banyak ngaji, kumpul di pengajian, dosa diangkat, pahalanya gede. Amin. Nih datang kemarin doang kita datang pahala gede. Datang aja ke majelis taklim, ustaz saya enggak bisa apa-apa nih, datang ke pengajian. Ikutin guru kita, guru bawa kitab, kita ngikut bawa kitab, guru buka, kita buka. Guru tutup, tutup. Nanti datang paling belakang, teman nanya, halaman berapa ini bang? Ah, boleh kebentuan. Datang aja udah, mau jimping, ngaji kuping silahkan. Jider, ngaji sambil nyender. Jiler, datang. Dicatat pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat terawih aja ngiat jadwal imam. Mau malam ini terawih, imamnya dia dia lama. Pindah-pindah terawih. Bagaimana 1000? Ini pahalanya gede. Yang ketiga silaturahminya nyambung. Umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Kita hadir kemari, silaturahmi nyambung, ama mati rada jauh. Malaikat udah pegang catatan tuh. Ada catatan sama malaikat. Tanggal 10 Januari, minggu malam Senin, saya mau berangkat ke Ciater, Cerpong. Mau ngapain ke sana, mau nyambut orang sana, ya Rob. Nah emang udah ada catatannya nih, saya pegang udah ada. Ya udah berangkat, hati-hati salah cabut. Berangkat Israel mau ke teater sini. Pas mau dicabut orangnya gak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob, orangnya gak ada, siapa yang cabut ini? Kemana emang kau? Kata tetangganya pergi maulid. Dimana? Di lapangan tiga berlian. Oh, jangan-jangan dicabut orangnya lagi mulid. Jangan. Tunda. Jangan dicabut orangnya lagi pergi mulid. Nah ini keren ceramah Ustaz Tileh. Jangan-jangan dicabut, tunda dulu. Kalau pengen dicabut, ntar aja pulang mulid. Romer kata dia pulang di lapang aja. Ya Allah, dosa kita diangkat pahala pesilaturahmi rajin ama mati rada jauh, dipanjangin umur kita. Amin. Ya Robbal Alamin. Maka malam ini maulid sukses dan berhasil. Selesai maulid ada peningkatan ibadah. Sholat jamaah di masjid, di musola makin rame. Biarin tetangga borudo yang ke masjid, Pak, jangan dikata apa-apa. Orang borudo yang ke masjid antepin. Lambat-lambat dikit kagak jadi soal. Sholat orang baru belajar sholat, biarin. Johor 2:30 boleh. Asar 6:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya, lanjut. Sabtu subuh 6:00 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Rasulullah dakwah pakai akhlak. Apa kata Rasul? Basyiru wala tunafiru. Gembirakan orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Beliau mengajak, bukan mengejek. Rasulullah merangkul. Di dalam mangkok, kalau ada kata-kata saya yang salah, silakan laporin sama Ahok. Ini aja dari saya, ya mohon maaf. Maksud hati memeluk gunung, gak berdaya gunung yang meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Saya maksud ya, mohon maaf ya. Bang Ustaz Ghazali, jangan lupa anak pitik dimakan tikus, ambil plastik bungkus. Ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana kayak usaha. Takut kelupaan, ngingetin doang. Ya, saya mah bukan Ustaz, bukan mubalek, Pak. Saya mah Ustaz kampung yang namanya ngajarin alip-alipan. Habis maghrib tuh ngaji lekar. Kalau di kampung namanya guru alip-alipan. Makanya guru alip-alipan ada singkatannya. Alip ata'a, amplopin. Alip kasro'i, isiin. Alip doma'u, usahain. Bapak tabak, masih kurang banyakin. Bapak kasro'i, ya pulang ceramah, bingkisin. Masih kurang bado mabu bungkusin. Tata, kalau masih kurang tambahin panurah. Ya takas roti titipin. Kalau nggak dikasih taruh matu saya tungguin. Canda panurah, bercanda ya. Jangan dianggap bercanda panurah. Ya ini aja barangkali ya udah sukses ya buat anak-anak muda panitia. Maulid Rasul ya, laporkanlah lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah, damai itu indah. Dah segini doang. Dah ini aja Bu, doain saya biar gemuk. Biar sehat. Mendingan kurus sehat ya daripada gemuk setruk. Doain ya, hati-hati penyakit setruk lagi ngerajalela soalnya. Itu penyakit setruk penyakit berat. Jangan kan setruk, segerobak aja berat. Apalagi setruk ya. Ini dia, mohon maaf dah. Ya akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Loren.